Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil middin. Tapi kita masih pada kaidah yang kelima dari kaidah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT, yaitu kaidah as-sifat subutiyah tangkosimu ila dzatiyah wa fi'liyah. Sifat subutiyahnya Allah SWT terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Telah kita lewati apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala tentang sifat adzatiyah, yaitu suatu sifat yang senantiasa Allah SWT tersifati dengan sifat tersebut. Allati lam yazal wa la yazalu mutasifan biha. Ini yang disebut dengan sifat adzubutiyah. Dan demikian pula telah kita sebutkan bahasanya di antara sifat subutiyah ada yang disebut dengan sifat al-khabariyah, yaitu sifat-sifat dzatiyah yang penetapannya hanya semata-mata berdasarkan khabar, tidak ada penunjukannya secara akli, secara akal, yaitu sifat-sifat bagi Allah SWT yang kalau dinisbatkan kepada kita ini anggota dari anggota badan seperti al-wajah, wal-ainain, wal-udunain, dan yang lain. Kemudian kita masuki ucapan beliau wal-fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah? Wal fi'liyatu hiya allati tata'allaku bimasyiatihi. In syaa'a fa'alaha wa illam wa in syaa'a lam yaf'alha. Sifat fi'liyah atau disebut juga dengan sifat tari'ah ataupun sifat al-ikhtiyariyah, atau juga disebut dengan af'al al-ikhtiyariyah. Ini ungkapan-ungkapan, sebutan-sebutan untuk sifat fi'liyahnya Allah SWT. Disebut sifat at-tari'ah, sifat al-ikhtiyariyah, atau af'al al-ikhtiyariyah. Sifat fi'liyah adalah yalati tata'allaku bimasyiatihi, yaitu suatu sifat yang terkait dengan kehendak Allah SWT. Suatu sifat yang ada kaitannya dengan kehendaknya Allah SWT. Insya'a fa'alaha. Apabila Allah SWT berkehendak, Allah SWT akan melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alha. Dan kalau Allah SWT berkehendak untuk tidak melakukannya, Allah SWT tidak melakukannya. Ini sifat fi'liyah, yaitu sifat yang terkait dengan kehendak dari Allah SWT. Sehingga apabila Allah SWT berkehendak untuk melakukannya, Allah SWT akan melakukannya. Dan apabila Allah SWT berkehendak, Allah SWT tidak akan melakukannya. Qala kal istiwa'i 'alal 'arsyi wa nuzuli ila sama'id dunya. Contoh dari sifat al-fi'liyah seperti istiwanya Allah SWT di atas arsy. Dan demikian pula sifat an-nuzul ila sama'id dunya, turunnya Allah SWT ke langit dunia. Dan sifat-sifat fi'liyah yang lainnya seperti al-ghadab, sifat marah, wal-karahah, sifat benci, sifat as-sakhat, juga demikian marah, sifat ar-rahmah, sifat ar-ridha, wal mahabbah. Ini sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT. Sifat-sifat yang ada kaitannya dengan masyiah, kehendak Allah SWT. Dan demikian pula di sana disebutkan bahasanya di antara sifat fi'liyah juga ada yang disebut sifat fi'liyah khabariyah. Sehingga pengertiannya juga sama, penetapannya berdasarkan khabar. Kalaulah seandainya tidak datang nas tentang sifat tersebut, tidak ada penetapan secara akal. Contohnya seperti sifat al-istiwa. Tidak ada dalil secara akli. Berbeda halnya dengan sifat rahmah misalkan. Ada pendalilan secara akli. Ini tentang sifat fi'liyah. Sehingga dengan ini kita telah mengetahui tentang sifat subutiyah. Ada sifat dhatiyah, yaitu suatu sifat yang senantiasa. Allah SWT tersifati dengan sifat tersebut. Adapun sifat fi'liyah adalah suatu sifat yang terkait dengan kehendak Allah SWT. Insya'a fa'alaha wa illam yasa' lam yaf'alha. Kalau Allah SWT berkehendak, Allah SWT tidak akan melakukannya. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa qad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain. Wa qad takunu sifah, dan terkadang suatu sifat dikatakan dia sifat dhatiyah. Dari sisi lain juga dikatakan sifat fi'liyah. Bi'tibarain, dilihat dari dua sisi. Dari dua sudut pandang. Maka suatu sifat dia dikatakan sifat fi'liyah. Dari salah satu sisi, dari sisi yang lain dikatakan dia sifat dzatiyah. Kalau kata kunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain kal kalam. Contohnya seperti sifat al-kalam. Sifat berbicara bagi Allah SWT. Allah SWT yatakallam, berbicara. Hakikatan sebagaimana hakikinya. Maka sifat al-kalam ini dikatakan sifat dzatiyah fi'liyah. Qala fa inna bi'tibari aslihi sifatun dzatiyah. Maka sungguhnya al-kalam dilihat dari sisi asalnya. Maka al-kalam adalah merupakan sifat dhatiyah. Karena Allah SWT senantiasa tersifat dengan sifat al-kalam. La yang faku'an. Sifat ini tidak terlepas dari diri Allah SWT. Oleh dari itu beliau katakan, li'anna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Dikarenakan Allah SWT senantiasa berbicara, tersifati dengan sifat al-kalam. Maka dilihat dari asalnya, dari jenisnya, sifat al-kalam adalah merupakan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Qala wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Dan dari sisi ahadil kalam, ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan Allah SWT secara tertentu, secara satu persatunya, maka ini adalah sifat fi'liyah. Tatkala Allah SWT berbicara kepada Musa alaihissalam. Maka di sini apa? Ada kehendak dari Allah SWT. Ada masyiah dari Allah SWT. Sehingga dilihat dari individu-individu satu persatu dari kalamnya Allah SWT, al-kalam adalah merupakan sifat fi'liyah. Sehingga kita kembalikan ke definisi sifat fi'liyah. Suatu sifat yang terkait dengan kehendaknya Allah SWT. Maka pembicaraan Allah SWT secara satu persatunya ini adalah sifat fi'liyah. Adapun dari sisi jenis sifat al-kalam pada asalnya adalah sifat dzatiyah. Qala wa bi'tibari ahadil kalam sifatun dzatiyah fi'liyah. Mengapa li'anal kalam yata'allaku bimasyiatihi? Yatakallamu mata syaa bima syaa. Dikarenakan al-kalam ini terkait dengan kehendaknya Allah SWT. Allah SWT takallama mata syaa. Kapan saja Allah SWT berkehendak untuk berbicara, berbicara. Bima syaa, dengan pembicaraan yang Allah SWT kehendaki. Kama fi qawli ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sebagaimana pada firman Allah SWT, innama amruhu, hanya saja urusan Allah SWT, apabila Allah SWT menghendaki sesuatu, ayakula lahu kun fayakun. Allah SWT tinggal mengatakan terjadi, maka terjadilah. Wa kullu sifatin ta'allaqat bimasyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi. Setiap sifat yang terkait dengan kehendaknya Allah SWT, fa innaha, maka sifat-sifat tersebut tabi'atun li masyiatihi li hikmatihi, sesuai dengan hikmah Allah SWT. Sehingga sifat-sifat fi'liyahnya Allah SWT ini terkandung di dalamnya hikmah-hikmah yang Allah SWT inginkan. Oleh dari itu, af'alnya Allah SWT ini apa? Mabniun alal hikmah. Baik dalam apa yang Allah SWT syariatkan ataupun apa yang Allah SWT tentukan secara kaunan. Maka ini apa? Di balik itu semua ada hikmahnya. Maka dari sini seluruh perbuatan Allah SWT adalah khair. Kebaikan seluruhnya. Tidak ada dari perbuatan Allah SWT yang jelek. Wa qad takunu al-hikmatu ma'lumatun lana. Au ma'lumatan lana. Dan terkadang hikmah dari sifat Allah SWT atau dari perbuatan Allah SWT, ma'lumatan lana, kita mengetahuinya. Dikarenakan di sana disebutkan hikmahnya. Wa qad na'jazu an idrakiha. Dan terkadang ada dari perbuatan-perbuatan Allah SWT yang kita tidak mampu untuk mengetahui tentang hikmahnya. Bersamaan dengan itu, lakinnana na'lamu ilmal yakin annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun li hikmah. Akan tapi kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahasnya Allah SWT tidaklah menghendaki sesuatu. Sesuatu apapun melainkan mencocoki hikmah Allah SWT. Qala kama yusiru ilaihi qawluhu ta'ala wa ma tasha'una ila ayyasha' Allah inna allaha kana aliman hakima. Sebagaimana diisyaratkan pada firman Allah SWT wa ma tasha'una ila ayyasha' Allah, dan tidaklah perkara-perkara yang tasya'un yang kalian kehendaki melainkan Allah SWT menghendakinya. Karena masyiah, kehendak para hamba di bawah kehendaknya Allah SWT. Inna Allah kana aliman hakimah. Sungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menunjukkan apa yang Allah SWT kehendaki sesuai dengan hikmah yang Allah SWT inginkan. Ini tentang kaidah yang ketiga atau kaidah yang kelima, yaitu sifat ats-tsubutiyah tanqasimu ila dzatiyah dan fi'liyah, yang kemudian suatu sifat terkadang atau dikatakan dari salah satu dia dikatakan sifat dzatiyah, dan dari sisi yang lain dikatakan sifat fi'liyah seperti sifat al-kalam. Kemudian kita memasuki kaidah yang keenam, qala al-qa'idatus sadisah. Kaidah yang keenam dari kaidah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT. Yalzamu fi isbati sifat at-takhalli an mahdhurain 'azimain. Ahaduhuma at-tamtsilu wa tsani at-takyif. Yalzam, mengharuskan, fi isbati sifat, di dalam penetapan sifat-sifat Allah SWT, at-takhalli an mahdhurain 'azimain, harus terkosongkan, terhindarkan, terjauhkan dari dua bahaya yang besar. Apa dua bahaya yang besar? Ahaduhuma at-tamtsil. Bahaya yang pertama adalah bahaya tamtsil. Menyamakan Allah SWT dengan makhluknya. Menyamakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Sehingga di dalam menetapkan sifat bagi Allah SWT, jangan sampai ada yang namanya tamtsil. Allah SWT memiliki tangan, tidak sebagaimana tangannya makhluk. Dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah SWT harus terbebas, terjauhkan dari yang namanya at-tamtsil. Wa tsani, bahaya yang kedua, at-takyif, membagaimanakan. Baik takyif tersebut berupa sesuatu yang muncul di dalam benak kita. Tatkala kita sebutkan Allah SWT memiliki tangan, kemudian apa? Di dalam benak kita terbayangkan demikian dan demikian, tidak boleh. Atau diungkapkan dengan ungkapan, oh tangan Allah SWT demikian dan demikian, ini tidak boleh, ini takif. Atau dituangkan dalam bentuk tulisan, sama, ini tidak diperbolehkan. Ini kaidah yang keenam. Sehingga di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT harus terjauhkan yang namanya tamtsil dengan at-takyif. Apa itu tamtsil, apa itu takyif, akan beliau sebutkan setelahnya. Qala fa amma tamtsilu fahuwa i'tiqadul musbit anna ma asbatahu min sifatillahi ta'ala mumatsilun li sifatil makhlukin. Apa yang dimaksud dengan tamtsil? Beliau katakan huwa huwa i'tiqadul musbit, keyakinan seorang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki suatu keyakinan. Apa keyakinannya? Anna ma asbathahu min sifatillahi ta'ala mumatsilun li sifatil makhlukin. Bahasanya sifat-sifat yang dia tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Ini tamtsil. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan seperti tangan kita. Ini apa? Tamtsil. Jadi menyamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ini tamtsil. Wa hadza i'tiqadun batilun. Dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Bidalili sam'i wal akli, berdasarkan dalil dari nas dan demikian pula dalil secara akal yang menunjukkan tentang kebatilan i'tiqad at-tamtsil. Amma sam'u, adapun dalil dari nas yang menunjukkan tentang batilnya akidah at-tamtsil, fa minhu qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai', di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, laisa tidaklah kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un nakirah fi siyak nafi yufidul umum. Sehingga tidak ada sesuatu apapun, apapun itu, yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pada sifatnya, baik pada namanya, baik pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Dan demikian pula di antara dalil dari sam' yang menunjukkan tentang kebatilan mu'taqad keyakinan ahlu tamtsil, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah sama antara yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Istifham ingkari. Tentunya tidak sama. Sehingga tidak sama antara Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta dengan makhluk yang dicipta. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak memikirkan hal tersebut atau tidak mengambil pelajaran? Wa qawlihi hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Demikian pula istifham sini ingkari. Maknanya tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Matsilan, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang batilnya mereka-mereka yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian disamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Mereka kemanakan ayat-ayat ini? Ini dalil secara sama yang menunjukkan tentang batilnya keyakinan mereka ahlu tamtsil. Wa ammal aqlu, ada pun dalil secara akal. Yang menunjukkan tentang batilnya mu'taqad keyakinan ahlu tamtsil. Mengapa al-mu'alif rahmatullahi ta'ala di sini juga membahkan bantahan secara akli? Dikarenakan mereka mayoritas ahlul kalam, orang-orang yang tersesat dalam bab ini, mereka menggunakan akal mereka. Sehingga bantahannya juga apa? Kalau mereka tidak menerima dari sisi nas, dari dalil, maka apa? Kita bantah secara akal. Wa amal aqlu famin wujuhin. Adapun dalil secara akal yang menunjukkan tentang batilnya mu'taqad ahlu tamtsil, famin wujuh, dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, annahu qad ulima bid-darurati anna bainal khaliqi wal makhluq tabayunan fi dzati wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifat. Sisi yang pertama, bahasanya sungguh telah diketahui secara darurah, secara otomatis, secara sendirinya, tidak butuh penelitian, tidak butuh dalil. Ini suatu yang darurah. Apa suatu yang darurah tersebut? Ana bainal khaliq wal makhluk tabayunan. Adanya perbedaan antara pencipta dengan yang dicipta. Sehingga suatu yang daruri, berbeda antara sang pencipta dengan yang dicipta. Antara khalik dengan makhluk. Ini berbeda. Berbeda dari sisi mana? Fi zat. Dari sisi zatnya. Maka manakala zat al-khalik berbeda dengan zat makhluk, wa hadha yastalzimu ayakuna bainahuma tabayunun fi as-sifat. Maka manakala zatnya berbeda, melazimkan, mengharuskan sifatnya juga berbeda. Jangan jauh-jauh antara makhluk dengan makhluk saja. Kalau zatnya berbeda, sifatnya berbeda. Meja dengan mikrofon, sama-sama makhluk. Zatnya berbeda, sifatnya juga beda. Mengapa demikian? Manakala zatnya berbeda, melazimkan sifatnya juga berbeda. Li'anna sifata kulli mausufin taliku bih. Dikarenakan sifat setiap yang tersifati taliku bih, ini sesuai dengan apa yang disifati tadi, sesuai dengan zatnya. Kama huwa dhahirun fi sifatil makhlukat al-mutabayinah fi dzawat. Sebagaimana ini dhahir, tampak jelas pada sifat-sifat makhluk-makhluk yang berbeda dari sisi zatnya. Beliau bahkan contoh, faquwatul ba'iri masalan ghaira quwatid dharrah. Sebagaimana kekuatan yang ada pada unta, sebagai contoh, tidak sama kekuatan yang ada pada semut. Sama-sama punya kekuatan. Nah, tapi berbeda antara kekuatan bair onta dengan kekuatan semut. Fa idza dhahara tabayyunu bainal makhluqat ma'asyirakiha fil imkan wal hudus wa dhuhuru tabayyun bainahum bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa. Maka apabila telah tampak jelas perbedaan antara makhluk-makhluk, bersamaan yang namanya makhluk sama-sama fil imkan wal hudus, adanya mumkinul wujud hadis, maka zuhuru tabayun, tampak terlihat jelas perbedaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pencipta. Ini apa? Ajla wa aqwa, lebih jelas, lebih kuat perbedaannya. Ini sisi yang pertama. Sehingga sisi yang pertama kesimpulannya bahasannya secara otomatis antara sang pencipta, antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya secara adatnya berbeda. Sehingga melazimkan sifatnya juga berbeda. Sebagaimana halnya kondisi makhluk yang sama-sama makhluk, manakala zatnya berbeda juga sifatnya berbeda. Qala tsani, sisi yang kedua. Ayuqala kaifa yakunu rabbu al-khaliqu al-kamilu min jami'il wujuh musyabihan fi sifatihi lil makhluq al-marbub an-naqis al-muftakir ila ma yukammiluh. Ayuqal, agar dikatakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta, yang maha sempurna dari segala sisinya, ini serupa, menyamai pada sifat-sifatnya makhluk, yang mana makhluk adalah al-marbub, an-naqis, al-muftakir ila ma yukammiluh, sesuatu yang diatur, yang tidak sempurna, yang butuh kepada yang menyempurnakannya. Maknanya, bagaimana dinyatakan Allah SWT yang maha sempurna dari segala sisinya, ini dikatakan sama dengan makhluk yang serba tidak sempurna. Wahal i'tiqadu dzalika illa tanaqqusu lihaqqil khaliq. Maka bukankah meyakini yang demikian, meyakini bahwa Allah SWT sifatnya sama dengan sifatnya makhluk, ini adalah merupakan perendahan terhadap haknya Allah SWT. Fa inna tashbihal kamil bin naqis yaj'alahu naqisan. Maka sungguhnya menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna menjadikan yang sempurna tadi menjadi tidak sempurna. Ini sisi yang kedua. Tapi ada pun sisi yang selanjutnya, fa insyaallah pada pertemuan yang akan datang, bi'idznillah.